sudah dari ingatan. Jalinan kata mesra ku lupakan semua, dan tiada hasratku lagi mengulangi cerita lama. Sekedar ku meminta, jangan engkau menggoda, agar jiwa tenang selalu dan hati tak terluka lagi. Menjalani hidup yang sepi, sekedar ku meminta, jangan engkau menggoda, agar jiwa tenang selalu dan hati tak terlalu.